Kita goyang lagi coy. Bersama Kompak Production Shooting Editing bersama Ramayana untuk panjenengan semuanya, sang bintang topnya Jawa Timur bakal memberikan persembahan terbaik untuk Anda. Tasya, Rusmala, Adela.